Segala hormat, dipersilakan untuk menduduki tempat yang masih kosong di depan, karena untuk mempersilakan kepada pengunjung-pengunjung yang lain. Bye. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرة المكرمين والمحترمين para alim, para kiai, para ustaz ingkang kawula mulyakaken dan kawula taati, hadirin hadirat jamaah rutin bulanan Majlis Buya Yahya Masjid Al-Qurdi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang cerah ini alhamdulillah tidak ada hujan dan tenang suasananya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bertakarrub ilallah dan dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita semuanya hadir di tempat ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan sebab kehadiran kita di tempat ini pula, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang melakukan taat kepada Allah melakukan ibadah kepada Allah, kalau tanpa ada bimbingan dari Allah, mungkin akan sulit kita untuk hadir di tempat ini. Dan apabila tidak ada kebersihan daripada niat kita, insya Allah kita akan sulit untuk hadir di tempat yang semacam ini. Alhamdulillah kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kalau kita dimudahkan untuk melakukan taat, untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Mayuridillahi khairan mayuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Kalau kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu kebaikan, insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kefahaman tentang ilmu-ilmu agama. Buktinya sekarang ini kita merasa terpanggil hadir di majelis taklim semacam ini, mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena kesadaran ketulusan hati kita ingin selalu menambah kefahaman tentang ilmu agama dan ingin pula diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, sehingga kita ini digolongkan min ibadihi sholihin, digolongkan dari hamba-hamba Allah yang saleh, yang mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini sekedar mukaddimah sebelum kita memulai acara ini. Marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dengan niat mudah-mudahan acara ini dilancarkan, dan mudah-mudahan acara ini betul-betul ada manfaatnya, ada artinya, sehingga dapat menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnan zakiyatan, mutmainnan zakiyatan, nafsu yang mutmainnah, yang bersih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami mohon kepada para hadirin, sebelum acara ini dimulai, nanti kan biasanya ada tanya jawab, mohon dipersiapkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi muskil bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan nanti kalau di akhir majelis ini, agar tidak berdesak-desakan, kalau mau salaman nanti yang tertib saja, jadi modelnya antri itu, jadi biar tidak bertabrakan. Soalnya kayak kemarin itu sampai bertabrakan, ya seperti semrawut gitu ya. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan pada diri kita semuanya. Dan untuk mukaddimah sebelum Buya Yahya nanti datang, kami persilahkan kepada beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Syamsul Falah Ibrahim. Dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul Falah Ibrahim untuk menyampaikan tausiah mukaddimah sebelum Buya Yahya datang, sebab masih ada di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Mari kita bersama-sama dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak saudara sekalian, ibu-ibu dari berbagai macam penjuru, yang tentunya ada yang dari Kuwait, Amerika, Jepang, Kota Sunda, Kota Batik yang saya hormati, mengawali di dalam majlis ini sebagai mukadimah, mari kita bersama-sama dengan tak henti-hentinya untuk kita selalu panjatkan puji dan syukur keharibaan ilahi Rabbi Azza wa Jalla, di mana dengan rahmat Allah, alhamdulillah, kita bapak saudara selaku umat Islam pada bulan suci Ramadan habis dibersihkan segala dosanya, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat etis dan sangat wakik, sangat mutabal hal istilah wakadul, sesuai pada malam lebaran kita memenangkan kalimah Allahu Akbar. Tapi yang sangat tidak etis dan tidak wake, traweh ora, puasa ora, boro-boro tadarus, bengi-bengi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini malaikat itu gemuruh. Perang yang lebih dahsyat, perang yang lebih besar, perang yang sangat jarang dimiliki oleh manusia adalah perang menahan hawa nafsu. Orang jenderalnya, orang koprale, orang kajine, orang kiaine, orang ustadz, orang wasono, orang wadarso, ini menahan hawa terukir di dalam kitab Nasihul Ibad. An Aliin karamallahu wajah annahur annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Yang artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan pada umatku, umat Rasulullah, mudah-mudahan kita bapak saudara sekalian, Allahumma, tapi mudah-mudahan bukan ummatun ghairu mustajabah, tapi ummatun mustajabatun. Apa ummatun mustajabatun? Umat yang selalu dalam situasi kondisi apapun tetap mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sholawat sampai cangkeme monyong kayak tukul, tapi kita hanya lisannya saja, muamalahnya, haliahnya, di dalam kesabarannya dan kejujurannya tidak meniru Rasulullah, itu namanya cinta palsu. Umat mustajabah adalah umat yang besok pada hari kiamat akan mendapatkan sebuah syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat umat Rasulullah ditimbang, dimizan. Rasulullah menyahiti naksikan, oke mati aku sing hari malam kemis neng Masjid Al-Qubri teka. Didakin yang sebetulnya pan abot ning sing ala. Tapi bisa fati Rasulillah, sorbani Rasulullah dilempar ning sing kebagusan. Akhirnya abot nang kebagusan ini. Allahumma, ini ummatun mustajabatun. Ummatun mustajabatun yang tidak akan besok mendapat syafaat adalah umat yang hanya mengaku dia sahabat Rasul, umat Islam, tapi langkahnya, makoliahnya, muamalahnya, komunikasi di horizontalnya, lebih-lebih komunikasi vertikalnya itu tidak mengikuti Rasulullah. Sebab ada saudara sekalian, kurang lebih 10 hari saya habis dari Cirebon ketemu teman. Sama dari mana mas ya? Oh saya dari Tegal. Oh, katanya ente sama saudara dai. Iya, kenapa sih? Apakah anda jadi dai pernah datang ke gereja? Ke Katolik, Buddha, Kristen? Belum pernah. Anda adalah dai kelas teri. Ngomong kayak gitu kejengkel menuh. Bajigur ya. Kalau kita dakwah terhadap sesama umat muslim tidak ada artinya dong. Mungkin dia sudah Islam. Kalau anda seorang dai yang berani datang ke gereja, ke Katolik, Kristen, mengajak-ajak mereka supaya masuk Islam dong. Jangan hanya dakwah sesama umat muslim, tidak ada artinya dong kalau begitu. Subhanallah, itu memang cak gendut ya. Ini aku jangan masuk keram apa ya. Akhirnya dia, saya jawab, mas, berarti kita dakwah mengadakan pengajian-pengajian lewat khotbah, lewat pengajian dan ini tidak ada artinya. Mereka goblok, anti majnun. Justru ulama para dai memberi suatu tausiah, advis wa nasihat para umat Islam, muslimin muslimat, agar mereka semakin optimis, yakin, agar imannya semakin kokoh, supaya umat Islam jangan keluar daripada umat Islam. Wong dinain pengajian bae tukaran biasa, dinain nasihat tiap bulan bae ribut biasa, egois biasa, intribel biasa, apa intribel, berkepala batu, kemelatak, sombong, petakilan biasa, pelit biasa, jitik biasa, barang-barang jitik biasa, berapa wali orek biasa, sombong biasa. Jadi sampean sing aran sombong aku sih mas, sing aran sombong jangan dilenaun yang pakai duit paling hebat ke wong sing amali akeh liane, wah emes ke orang yang terpandang, orang yang terhormat, daso, wah wong sombong. Maka Allah tidak suka pada orang yang sombong. Kita kembali kepada laptop. Jadi saya jawab, mas, pengajian ini ada manfaatnya. Maksudnya buat umat Islam tetap optimis, yakin, dan imannya semakin kokoh dengan pengajian. Pengajian ini secara tidak langsung adalah membantu terhadap pemerintah di dalam ikut serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Saya yakin Indonesia kalau sudah tidak ada pengajian, akhlak mereka, akhlak petaninya, pedagangnya, pejabatnya semakin rusak. Betul? Mungkin pengajian mereka yang lebih apa manila kak? Pengajian. Jadi pengajian ini membantu pemerintah. Sebab kadang-kadang masyarakat takut sama polisi kan bawa pistol. Tapi kalau takut dengan hukum, walaupun tidak ada polisi, kita tetap takut. Walaupun tidak ada tentara, kita tetap takut. Takut dengan pelacuran. Nah, oleh karena itu, saya jawab, pengajian ini ada manfaatnya. Nah, anda pernah datang ke Menteri Agama? Belum? Menteri Agama itu tidak benar kalau diundang Kristen itu datang. Ini hormati loh mas, yang kita bebas beragama kok. Ini intinya jadi gelut. Ini jadi gelut. Ini pasti dan masalah. Mudah-mudahan beliau cepat datang. Saya juga janji jam 9 di desa Rajabusi, Tegal. Saya berjanji, maka karena ini pertama, jadi saya sebagai mukadimah. Assalam. Pak Hasim, saking Cimohon. Oh, ini Pak Hasim Cimohon. Ini kita Cimohon kita ni. Sini penang bangkul kemurung dah mana sih? Kemarin saya di Cimohon lor, tengah di sini. Ini, bojo pasti sunggal. Oh, tiga enggak. Kita bingung ni. Moga-moga cepat-cepat datang. Jadi kita kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan pada umatku adalah dua perkara. Kayak ngaji lumayan ya mas ya. Yang pertama, anjir Nabi khawatir nang kulo sampean hidupnya ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Jadi perang yang paling berat menahan hawa nafsu. Para sahabat waktu duduk di Masjid Madinah, Rasulullah datang. Sahabat bertanya, min aina ya Rasul? Dari mana kanjeng Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'tu min jihadil aswar ila jihadil akbar. Wahai sahabat, aku habis menghadapi perang yang kecil. Sekarang aku menghadapi perang yang lebih dahsyat, lebih berat, dan pahalanya lebih besar. Qalu, mereka bertanya, ini namanya khobarun muqaddamun wa mubtada'un akharun. Wa malan iku wapake Haji Rohman niki Abdurrahman. Sing ngurus iki tak papa berarti tahun ngarep enggal niki. Apa meneh Haji Rohman? Temare berewi lek ketemu nyong ya, sing tak papa. Ala terus tak lima. Budi kan mung tahun niku. Niku sing tak papa kanca dagang ben yang murung ngarate, Pak. Siki sugih menumet ing klakat. Iya. Cuma rambut di sini sokun pun. Ya malaikat Israel mulai maju mundur. Jadi umat Rasul baina sittin wa sab'in angger kula njenengan umur wis awidak 70 ke wis malaikat Israel maju mundur maju mundur. Kula tenan 23 berarti wis adoh. Hari Mas Hasim sudah semua umur sampai dah sampean. Kawan kali 42 berarti wis adoh nggih. Tapi wong kelapa be kandang-kandang sing ora tiba sing duluk tiba, peleng sing bolo ora tiba sing pentil. Siapa dulu yang orang Samsul Pala dingin, Hasim dingin, Allahumma pokoknya begitu Kang Hasim ya pun. Jadi perang yang lebih besar adalah menahan hawa. Maka puasa adalah melatih diri untuk sabar. Mereka minum, kita tidak minum di siang bu, puasa. Mereka makan, kita tidak makan, sabar. Sabar, puasa adalah melatih jujur. Mula kecilik SD kelas loro anger puasa ni ngorok balik nengumah pulang minum 2 gelas takosoti metu puasa tu orang Islam terus terus nyekek rong piring. Maka puasa adalah melatih diri untuk jujur. Seandainya bangsa Indonesia jujur semua, presidennya jujur, bareng-bareng jujur, presidennya, wakilnya, gubernurnya, bupatinya, camat lurah, petaninya, pedagangnya, ya ini ustadz, cuman takono kan dia jujur memang. Ya semua kiai pasti jujur, cuman oknum manusia ada yang tidak jujur. Mau wakaf itu kamu pilih dewa kan bener jujur. Pak Kiai jarian di pondok upamane itu kusawe dewa berarti orang jujur. Yang salah bukan kiainya adalah oknum manusianya. Polisi pasti benar. Itu bukan karena mantunnya polisi bukan. Polisi adalah penegak hukum dan pengayuh masyarakat. Lalu apa kalau tidak ada polisi? Kalau tidak ada polisi, kalau ada jarahan, anarkis, teroris, kebakaran, karo, pembunuhan, kan semua ngatur kiai Ustaz Hasim. Nggih. Kalau ada kejadian masa yang ngatur Kiai Haji Subhan, Kiai Buya Yahya, kan enggak mungkin polisi. Maka harus kita bantu tugas polisi. Ada pun ada polisi jolak jaluk memang oknum manusia nih. Jadi kiai aja jolak jaluk. Jadi kiai aja jolak jaluk. Jangan minta-minta, tapi kalau dikasih terima. Saya juga begitu ya. Ya, ya. Kemarin juga saya ngisi pengajian di Hargolis, Pak Yai Miki, ya selalu itu ya. Tapi saya kan tidak minta. Maka kuman para kiai, para ustaz, jangan minta, minta kecuali untuk kemaslahatan umat. Jangan minta untuk pribadinya sendiri. Jangan. Itu dilarang oleh agama. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin Shahifah 2. Idza ra'aitumul ulama yakhsal umara fa walusun al hadis. Kalau kita sudah tahu ulama DP-DP maring pemerintah jadi duit buat kewek, jadi kayaknya Nabi, dia adalah ulama maling, kiai maling. Deg-degan zamannya. Coba lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila kita tahu seorang kiai datang ke penguasa merayu supaya duitnya metung buat kewek, orang buat kemaslahatan umat, fawalusun, maka dia adalah kiai maling. Maling itu bukan polisi saja, bukan jaksa saja. Kalau jaksa pasti benar karena abdi masyarakat dan abdi negara. Pesannya tidak benar adalah oknum manusianya. Tuh, kita kembali sabar. Sabar dan jujur. Yang kedua adalah Kanjeng Nabi khawatir umatku waqulul amal. Mengangan-angan yang tidak mungkin terjangkau. Ini tidak boleh. Hidupnya menghayal. Yo motor siji boleh kredit 4 tahun, besok kalau 4 bulan kok esok Lamun bae, nila pakai otak ram. Apa yang kaya pedidaya mu hati? Ya Allah, hotel pedidaya, apotek pedidaya, kopi pedidaya, rumah sakit pedidaya. Usah pamanin ya. Kedua ayam. Pedidaya. Itu tidak boleh. Buatan angsal, itu namanya menghayal. Kemarin saya sampaikan di Ketua DPRD Kabupaten Tegal. Kebetulan Ketua DPRD saya sebulan sekali ngisi di sana. Pak Jurusikin jenengan selaku Ketua DPRD dari fraksi PD Perjuangan. Jenengan tidak boleh menghayal kapan saya jadi presiden. Jenengan jadi Ketua DPRD di PKB untung. Seperti saya sampaikan kemarin di Danawari kepala desa namanya Pak Bambang. Pak Bambang saya menjadi kepala desa kurang tahun, puluh pitung tahun pagi, tinggal 10 tahun sih. Terus kemarin saya menjadi presiden, pengen presiden taksi. Jadi ada yang menghayal, seperti saya mobil di jam bobol, alhamdulillah anak BPKB ini. Daripada sampean mobil mungkin boleh kredit. Ada Pak Hasim mobil kredit. Jadi supaya hidupnya barokah, hidupnya apa mendapat ridho dari Allah, apa adanya saja sudah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Undzuru ila man wa'asfala minkum wala tanzuru ila man wafaqakum minkum." Lihatlah kalian di dalam masalah harta kekayaan dan jabatan, lihatlah yang sebawahnya. Jangan kalian melihat di dalam masalah harta kekayaan sedulure. Jadi lurah milina RT, aja milina camat. Jadi camat milina lurah, jadi bupati milina camat, jadi gubernur milina bupati. Bombo war bomboan urki ber berkah mangan sega jagung la'alawe lanang batu mangan muda kelambi sing lanang koloran bojone kutangnya senggel siji anger bombong sep. Alhamdulillah niku kene dugi kudu deg-degan. Saya jam 9 harus di desa Rajeg Besi Tegal. Sallallahu ala Muhammad. Tidak usah disekat-sekat mas. Hei, salam diwatin. Salam-salam saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Antri. Wa alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Syamsul Falah, Kiai Haji Syamsul Falah Ibrahim. Selamat jalan dan mudah selamat dalam perjalanan. Kemudian sebelum kita memulai pengajian kajian kitab Adab Sulukil Murid, dimohon kepada para pengunjung yang masih ada di belakang agar mengisi tempat yang masih kosong di depan. Di depan masih kosong, kalau tidak cukup nanti di dalam masjid juga tidak masalah. Terus nanti sampah-sampah kami mohon dengan segala hormat, bekas-bekas akuan nanti di bawah masing-masing, jangan dibiarkan ditinggalkan di masjid, karena ini dapat membantu meringankan panitia pengajian rutin Buya Yahya, dan itu merupakan kerjasama yang baik. Baik, kita langsung saja mulai kajian kitab Adab Sulukil Murid oleh beliau Al-Mukarram Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa'a min ibadihi bi husnil muamalati bi rabbihi فأصبحوا من الخاشئين في صلاتهم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المتخرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الصلاة وإنا نعوذ بك من ترك الصلاة اللهم يا ربنا اجعلنا من الخاشعين في الصلاة اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة المصلين الخاشعين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat wabil khusus para sepuh alim ulama. Alhamdulillah, setelah kita memasuki bulan Ramadan, kemudian kita sibuk dengan aktivitas yang lebih penting, yaitu menghidupkan Ramadan dengan ibadah, sehingga pengajian kita tunda, bukan kita hentikan, lalu kita buka kembali pada hari ini. Semoga ini membuka kebaikan yang sesungguhnya untuk kita semuanya, dan semoga keluar dari bulan Ramadan kita tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah, dan semoga hubungan kita dengan sesama manusia semakin baik. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita, jangan sampai ada dendam di antara kita, jangan sampai ada dengki di antara kita, dan jika masih ada, yuk kita terus berusaha dan berusaha untuk menghilangkannya. Ketahuilah, jangan sampai kita saat ini belajar ilmu ibadah, belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, belajar banyak ilmu-ilmu yang kemudian kita amalkan dalam bentuk sujud yang banyak, sholat yang banyak, mungkin juga haji dan umrah, tapi ternyata ada beberapa hal yang menjadikan sebab amal kita hancur, yaitu karena hati kita belum benar dan belum tertata. Karena kita dengan sesama manusia belum baik, sebab banyak amal baik ditolak oleh Allah karena urusan kita dengan manusia. Banyak amal-amal yang ditolak oleh Allah karena urusan dengan manusia, termasuk diantaranya bahwa amal akan diterima oleh Allah kecuali bagi orang yang qati'ur rahim, yang memutus tali persaudaraan. Maka ini di bulan Syawal yang orang sering membudayakan silaturahmi, maka yuk kita budayakan silaturahmi yang sesungguhnya. Jangan sampai ada silaturahmi kita silaturahmi basa-basi sederhana, karena kita tidak akan membahas masalah silaturahmi. Perlu kami sisipkan, yuk kita saling mendoakan di antara kita. Doakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sekaligus doakan orang yang tidak baik dengan kita. Itu hakikat silaturahmi, enggak usah panjang-panjang ya. Hakikat silaturahmi kalau kita sudah bisa mendoakan orang lain, bukan pemberian dan bukan kunjungan. Kunjungan tidak membuahkan kebaikan jika hatinya enggak baik. Pertemuan tidak membuahkan kebaikan jika hati belum baik. Intinya, kalau kita belum bisa mendoakan teman kita, kita belum jadi orang baik. Jangan ngaku bisa menangis di dalam sholatmu. Kalau engkau belum bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, belum mencoba untuk mendoakan, memaafkan orang yang berbuat salah dengan kita, kemudian mendoakan dengan doa yang baik, maka jangan mengaku baik. Itu ciri. Karena hakikat silaturahmi yang diinginkan Rasulullah adalah laisal wasilu bil mukafi. Hakikat menyambung silaturahmi itu bukan berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, bukan mendoakan orang-orang yang baik sama kita. Kalau doakan orang baik sama kita mah gampang, baru ngirim hadiah, ngirim uang, ngirim ini, doain kita gampang. Walakin dal wasilah, akan tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah kita baik doakan orang yang tidak baik kepada kita. Itu hakikat silaturahmi. Dan faedah dari mendoakan orang lain adalah yang pertama, pembersih hati kita. Kita dendam sama orang, jangan dibiarkan dendam tersisa di dalam hati. Buanglah dendam itu dengan permohonan di tengah malam. Orang itu kurang ajar di siang hari, awas nanti malam. Aku doakan dengan doa yang baik, semoga anaknya baik soleh, semoga rizkinya banyak. Kalau kita bisa seperti itu, itulah waliullah. Salamatus sudur, bukan banyaknya amal, selamatnya hati itulah yang menyelamatkan kita. Allah mendoakan orang lain. Jika dua bersahabat yang belum bisa saling berdoa, di saat berpisah keduanya pembohong. Jadi mendoakan di saat berpisah, bukan doa di depan muka begini, bukan. Inilah yang perlu kami hadirkan, singkat tentang ini. Silaturahmi itu bukanlah kunjung mengunjungi, agar tapi kunjung mengunjungi menuju hakikat silaturahmi. Nabi Muhammad bersabda, tazawaru tahabu, salinglah engkau kunjung mengunjungi agar tumbuh makna kecintaan. Dan cinta itu ditandai menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka yang tidak pernah mendoakan orang lain tidak cinta. Kalau orang menggunjing dijamin tidak ada cinta, tapi kalau orang cinta tidak akan menggunjing. Kenapa kita menggunjing dia? Karena aku tidak cinta kepadanya. Tapi kalau aku mencintai saudaraku, jangankan menggunjing, kalau ada kesalahan berusaha untuk ditutup. Maka dari itu, yuk kita menggayakan mendoakan orang lain, semuanya pulang ke rumah masing-masing, karena ini pernah kami bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang silaturahmi dengan panjang lebar, yang ingat-ingat, yang tidak ingat, tidak ingat. Jadi silaturahmi yang sesungguhnya adalah kalau kita sudah bisa mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, jadi kita mendoakan tetangga kita, mendoakan ini. Dan memang berat orang untuk mendoakan orang lain, kadang susah karena hati kotor. Orang itu pengennya paling sombong di dunia, paling hebat di dunia. Coba kalau doa, ya Allah semoga rezeki ku banyak, semoga rezeki ku banyak. Yang punya toko, semoga toko ku gede ya Allah. Kalau suruh doain tokonya orang, entar dulu ya Allah, yang penting toko saya dulu. Bagaimana bisa dikabul oleh Allah? Maka ada, agar kita bisa mendoakan orang lain adalah dicambuk dari Rasulullah, pendidikan dari Rasulullah. Kalau anda belum bisa doain orang lain, padahal itu adalah puncak kemuliaan anda, sudahlah. Ibadah kita di malam hari kita bagi tiga, antara sholat, zikir, yang ketiga doain orang lain. Kalau anda belum bisa mengambil yang ketiga ini, sholat anda dan zikir anda kosong. Anda pengen sombong, pengen jadi kiai paling gede, pengen jadi orang paling kaya, pengen jadi orang paling pinter, tapi hatinya kotor. Tapi kalau ditambah yang ketiga mendoakan orang lain, ya Allah, mungkin ini ustaz pondoknya kecil, doain ya Allah, ustaz tetanggaku itu pondoknya gede, semoga tambah gede, tambah berkah. Ibu punya toko kecil, tetangganya ada tukang punya toko gede. Toko kecil yang belanja 5 orang hanya beli garam saja, ayo untungnya berapa? Tetangganya yang belanja masya Allah pakai mobil, pakai ini, Allah bertas-tas. Kira-kira yang tokonya kecil bisa enggak berdoa begini, ya Allah semoga tetanggaku yang kaya, semakin berkah, bisa enggak? Berat, pantesan tambah melarat, sebab hatinya kotor. Maunya gimana? Semoga dia melarat kayak saya, gitu. Ada kan? Hati kotor. Padahal kalau yang melarat itu mendoakan si kaya itu dengan doa yang baik, semoga hartanya penuh berkah, semoga jadi ahli membayar zakat, ahli sedekah, semoga orang kaya masuk surga. Kalau bisa mendoakan begini, janji dari malaikat, walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan yang sama. Walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan yang sama. Jadi gara-gara mendoakan orang lain, kita akan dapat. Kalau kita doain orang lain, kita yang dapat. Sampai suatu ketika ada dialog kita dengan guru. Bertanya dia, kalau kamu berdoa, kira-kira dikabul oleh Allah atau tidak? Nah, ini pertanyaan aneh. Saya ditanya oleh guru saya, nggak tahu. Kira-kira? Ya insya Allah. Enggak, kamu punya dosa enggak? Punya dosa. Biasanya kalau punya dosa itu susah dikabul. Baik. Kalau kamu mendoakan orang lain, kalau kamu berdoa untuk dirimu sendiri, belum tentu dikabul karena kamu masih banyak dosa. Tapi kalau kamu doain orang lain, gara-gara kamu doain orang lain, malaikat mendoakan kamu. Malaikat punya dosa tidak? Kira-kira dikabul atau tidak? Dikabul. Makanya ini, cara dikabul doa itu ternyata kalau orang lain. Cara agar dikabul doa kita adalah kita dengan mendoakan orang lain, itulah mengundang doa malaikat untuk kita. Sehingga jangan susah-susah kalau pengen punya apa-apa langsung doain. Yang pengen nikah jangan doa, ya Allah semoga saya dapat jodoh, kelamaan sih. Itu ya Allah orang yang kurang ajar kepadaku kemarin, semoga kau beri jodoh yang solehah, yang begini, yang begini. Subhanallah, malaikat menjawab serentak, walaka bimitlin, engkau mendapatkan yang sama. Dan ini harus diyakini karena disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mamun abdin muslimin yatuli akhihi muslimin ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaka walaka bimitlin. Kalau ada orang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya malaikat, maka malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Dan ini harus diamalkan, dan kami pun mengamalkan itu. Susah bu kalau saya doa untuk diri saya sendiri, dan banyak riwayat tentang ini kalau dikumpulkan sampai puluhan hadis, bahkan didukung dengan riwayat Allah fi onil abdi madamal abdu fi oni akhih. Kalau kita nolong orang lain maka Allah nolong kita, kalau kita doain orang lain Allah kasih untuk kita. Jadi kalau kita sibuk ngurusi anaknya orang, ternyata yang baik anak kita. Kalau kita doain anaknya orang sampai kita lupa doain anak kita sendiri, yang baik duluan adalah anak kita. Yang pertama itu hikmahnya daripada kita doakan orang lain adalah akan dikabul doa itu untuk kita. Dan yang kedua pembersih hati. Orang kalau sudah biasa doakan orang lain tidak akan kotor hatinya. Sebab nah, tanda kotor hati adalah kalau susah doain orang lain. Kalau ada orang ngasih hadiah kepada orang lain, maksudnya kan nolong ya. Ngasih duit kepada orang lain, maksudnya si nolong. Belum tentu. Orang ngasih hadiah belum tentu nolong, bila bukan tentu untuk kepentingan yang ditolong. Dan belum tentu cinta. Itu loh yang punya toko gede bagi-bagi hadiah sebelum lebaran. Maksudnya apa itu? Nanti setelah lebaran biar balik belanja, balik modal kan? Mana tolong menolongnya di situ? Mana cinta ini? Gak ada. Belum tentu memberi hadiah itu cinta. Belum tentu memberi hadiah itu adalah punya tujuan mulia. Mau nyalon pun jadi apa ya kan, biarpun musuh kan dikasih. Nyalon pun jadi apa itu? Mau nyalon pun jadi apa gitu saja. Itu masih bagi hadiah begini. Jadi hadiah belum jaminan. Hati ini yang paling penting. Dan paling mudahnya memberi itu adalah bukan dengan uang. Mendoakan, lakukan doakan saja susah. Kalau memberi pasti ada udang di balik batu. Kalau orang doain saja enggak bisa, kalaupun memberi tidak bakal ikhlas. Kalau saya tidak bisa mendoakan si A, saya tidak bisa mendoakan Ustaz Salahuddin. Doakan di saat berisah enggak bisa, kalau saya ngasih duit kepada dia pasti ada maksud saya. Karena saya bukan niat baik. Kalau niat baik orang doain saja kok susah sih, kan begitu. Apa sih beratnya? Ya Allah semoga Ustaz Salahuddin banyak rezekinya. Ngomong gitu sok susah, enggak usah saya ngasih rezeki. Jadi inilah ciri bahasanya, kalau Anda belum bisa doain orang lain, katakan hatimu kotor. Jangan mengaku bisa menangis di malam hari, baca Al-Quran nangis. Enggak, bohong itu semuanya. Harus tegas begini nih, karena ini pendidikan hati. Mengaku kalau nangis, ibu ini Masya Allah setiap malam nangis kalau ngaji. Kalau mohon Allah, minta kepada Allah nangis. Bohong, bisa doain tetangganya belum? Belum, bohong bu. Sehingga yang disebut selamatus sudur, selamatnya hati, adalah ini loh, orang kalau sama orang sudah bisa baik, sama orang baik. Dan sungguh yang namanya manusia itu adalah bisa saja menjadi sebab kita pangkatnya tinggi di surga, bisa menjadi sebab kehancuran. Bahkan banyak yang namanya dosa itu karena manusia. banyak dosa karena manusia, maka hati-hati dengan manusia. Kalau kita tidak benar dengan manusia, manusia menjadi sebab masuk neraka. Dosa apa? Yuk coba sebut semua dosa rata-rata gara-gara manusia. Dosa yang menjadikan masuk neraka, sombong. Dosa penghapus amal yang namanya riya. Ayo, menggunjing. Menggunjing manusia, dosa yang lebih gede dari zina, menggunjing. Itu karena kita dengan manusia. Coba kalau ibu atau bapak hidup di tengah hutan sendirian atau di tengah sawah sendirian, bisa gunjing? Orang gila itu gak bisa gunjing, karena ada manusia baru gunjing. Ini coba ibu bapak lagi di tengah hutan sendirian sholat 100 rakaat, mau riak sama siapa? Sama kera, gak ada. Yang punya mobil mewah masuk hutan sendirian, gak ada orang yang lihat, ayo diturunkan di tengah hutan pakai mobil Mercy misalnya, mau sombong sama harimau. Jadi sifat sombong muncul karena ada si A sendiri, riak muncul karena ada si ini, ini dulu. Nah, ini loh manusia ini ternyata kalau tidak kita perhatikan bisa menjadi sebab kita masuk neraka. Maka menyambung silaturahmi inilah. Jadi kalau orang kaya lihat hatinya santun, hatinya cinta kepada si fakir, gak perlu sombong, aku punya mobil, kok repot banget, bagaimana saya bagi kenikmatan untuk dia. Gak sanggup itu menuruti kesombongannya. Jadi munculnya kesombongan, munculnya menggunjing, munculnya riya, itu karena apa? Dia tidak baik dengan sesama manusia. Itu subhanallah. Jadi hubungan kepada Allah ternyata sangkut pautnya dengan manusia. Maka ayo kita bersihkan hati kita saat ini dengan berdoa. Banyaklah mendoakan orang lain. Jadi ibadah kita setiap malam, Bu, tolong disisihkan. Dan jangan ada yang ditinggal, khusus yang kurang ajar itu. Langsung juga akan paling banyak. Kalau kita sudah seperti itu insya Allah kekasih Allah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita seperti biasa. Fikihnya harus tetap ada. Waktu itu fikihnya kita sudah masuk fikih puasa. Sholat belum ya? Baik, ringkas saja yang praktis, nanti akan kita terangkan tentang membatalkan sholat dan sebagainya. Sekarang kita harus tahu kemarin sudah wudu. Mandi besar sudah. Kemudian puasa sudah. Ya, puasa praktis. Zakat juga sudah. Sholat yang belum kayak malam ketinggalan. Wudu sudah. Ringkas saja sholat ya. Rukun-rukun sholat supaya mudah dihafal. Arkanus sholat, rukun sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah rukun qalbi, rukun di dalam hati. Yang kedua rukun qauli, yang kedua rukun yang diucapkan di lidah. Yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun yang dilakukan oleh anggota badan. Rukunnya langsung saja kita sholat. Jadi bagi tiga supaya mudah dihafal, nggak usah langsung 14 atau 17, nanti susah menghafalnya. Adapun rukun qalbi adalah niat. Rukun qalbi ada satu, niat di dalam hati. Niat itu adanya di dalam hati. Aku bermaksud melakukan sholat duhur 4 rakaat di dalam hati. Adapun mengucapkan dengan lidah itu sunnah, Bu, Pak. Kalau kita sholat diam saja langsung Allahu Akbar, sah sholatnya asalkan hadir di hati maksud kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu kalau kita mau niat, yang harus dihadirkan di hati bukan niat yang panjang, usolli qobdok duhri arba'a raka'atun mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala, bukan itu semuanya. Itu kesunahan untuk dihadirkan, tapi waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, yang wajib dihadirkan kalau sholat fardu cuma tiga. Qasd, maksud, aku mau. Maksud, aku mau. Sholat duhur disebutkan tuh ada tiga atau ini. Maksud, jenis sholatnya disebut, kemudian dia yakin kalau itu fardu. Jadi usalli fardhat duhri, tak usalli fardhat duhri, aku niat sholat duhur. Jadi yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram itu, Bu. Jadi niat hakiki itu adalah bersama takbiratul ihram. Adapun usolli fadhdhuri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblah itu adalah muqaddimah, belum masuk bab niat yang sesungguhnya. Sebab waktu kita membaca itu semua belum takbiratul ihram. Sebab waktu takbiratul ihram kita enggak bisa mengucapkan usolli fadhdhuri. Masa sambil Allahu Akbar usolli fadhdhuri? Enggak mungkin. Sehingga banyak orang masuk bab waswas karena tidak mengerti makna ini. Repot. Ngapain waswas? Waswas adalah kerjaannya setan itu. Jadi kita itu berniat dengan lidah itu sunnah untuk kita itu berkonsentrasi dengan yang kita maksud, yaitu sholat. Sehingga usalli fardhud dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat yang sesungguhnya. Hanya menghadirkan habis ngobrol masalah sawah sama ini biar beda. Masa ngomong sholat langsung Allahu Akbar, kurang enak. Maka kita melakukan niat, yakni niat dengan lidah yang hukumnya sunnah agar kita konsentrasi. Dan niat yang sesungguhnya adalah muktari dan bitakbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi waktu kita Allahu Akbar itu hadirkan, aku sholat duhur. Itu saja. Panjang-panjang susah. Allahu Akbar, aku sholat duhur. Allahu Akbar. Sudah begitu. Bukan diucapkan usolli fadhdhuri, gak mungkin. Tapi di dalam hati kita mengucapkan Allahu Akbar, bisa, aku sholat duhur. Jadi pas mengucapkan Allahu Akbar, aku sholat duhur. Jadi niat, tolong dalam niat ini jangan ruwet, jangan bingung. Ini kalau sholat fardu, kalau sholat sunat rawatib, disebutkan rawatibnya saja. Aku sholat qabliyah duhur, dua. Aku sholat qabliyah duhur, aku niat sholat qabliyah duhur, aku niat sholat qabliyah duhur, niat yang dikosok qabliyah duhur. Jadi sholat qabliyah itu harus dihadirkan, disebut namanya sholat qabliyah duhur di dalam hati. Allahu Akbar. Adapun sholat sunat mutlak langsung saja aku niat sholat Allahu Akbar. Jadi tolong difahami, niat itu adanya waktu kita takbiratul ihram. Adapun sebelum takbiratul ihram itu bukan hakikatnya niat. Sebab yang namanya niat itu harus muktari dan bil fi'li, dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu adalah untuk kita menghantarkan ke niat. Sebab niat itu harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Dan jangan kena was-was. Jadi yang penting Anda sadar mau apa. Tiba-tiba aku Allahu Akbar. Maksudnya menyadari niat itu kalau ditanya, kamu ngapain? Aku mau sholat duhur. Nah itu sudah cukup. Jangan sampai kena was-was ini. Jadi rukun qalbi ada satu, yaitu niat. Kemudian rukun qauli yang harus dibaca di dalam sholat ada lima. Nggak lebih. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rukun qalbi, rukun qauli cabangnya lima. Allahu Akbar satu. Rukun qauli yang kedua adalah membaca Al-Fatihah dengan bismillahnya. Sebab menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Fatihah. Jangan ngane-ngane, jangan gara-gara haji bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini orang bingung. Awas Pak Haji, Pak Haji, ayo yang haji bismillahnya ketinggalan di Mekah, suruh pulang saja ke Mekah, tidak usah ke Indonesia. Karena mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Itu rukun qauli yang kedua. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan yang ketiga adalah tahiyat akhir. Pokoknya tahiyat yang menjelang salam. Tahiyat rakaat yang kedua pada salat zuhur sama salat maghrib tidak wajib, bukan rukun. Jadi yang wajib adalah tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di sini itu kewajiban yang harus diucapkan atau rukun qauli yang ketiga. Setelah itu rukun qauli yang keempat adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. sampai di situ sebagian ulama mengatakan sampai wa ala ali Muhammad. Adapun kama sallaita itu tambahan. Jadi rukun qaul yang keempat adalah membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selesai. Itu rukun qaul yang keempat. Yang kelima adalah assalamu alaikum. Ini. Jadi ingat rukun qaul yang pertama takbiratul ihram bunyinya Allahu akbar. Yang kedua membaca surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Yang keempat tasyahud akhir sampai asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah assalamu alaikum sekali. Yang kedua sudah sunnah. Jadi ibu bapak membaca surat selain Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Membaca subhana rabbil azim adalah sunnah. Waktu ibu mau sujud baca Allahu Akbar. Kalau enggak baca Allahu Akbar sah atau tidak? Sah. Ada ibu baru dari rukuk enggak pakai sami Allahu liman hamidah, lembem saja apa imamnya salah pakai Allahu Akbar? Tetap sah. Paham ya? Jadi yang wajib ternyata lima, selebihnya itu adalah sunnah. Maka dari itu wahai para ustadz, jika anda mengajari sholat, lihat yang belajar ini orang yang sedang wajib sholat atau belum. Kalau yang anda ajari itu orang yang sudah wajib sholat, maka ajari yang pokok lima ini saja. Misalnya orang mu'alaf baru masuk Islam, ya jangan diajari yang sunnah, ajari yang fardu saja, rukun qaulinya lima. Ajari takbiratul ihram, Fatihah, sama tasyahud, sama ini. Kalau kita ngajari anak kecil di musola kayak kita dulu, langsung lengkap Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Itu kan sunnah ya. Jadi kalau orang sudah mendesak waktunya sholat, orang mu'alaf, orang tua tobat, jangan diajari semuanya, diajari yang wajib-wajib saja. Jadi baca kabira hukumnya apa? Sunnah, jelas ya. Setelah Allahu Akbar, ibu apa anda kabira? Kabira walhamdulillahi. Wajib atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau kita ngajari orang tua atau mu'alaf baru masuk Islam, barangkali bapak jarang bersentuhan. Kalau kita di kota sering, alhamdulillah banyak orang masuk Islam. Subhanallah, orang masuk Islam banyak. Nah itu diajari yang wajib-wajib saja. Kalau bapak ibu ngajari yang sunnah-sunnah, bisa saja malah dosa. Kenapa? Dia perlu mendesak, wajib melakukan sholat secepatnya. Maka ajari yang lima saja. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian tasyahud, salawat, kemudian assalamualaikum, selesai. 5 tambah 1 dapat berapa sekarang? Sudah 6 ya. Rukun qauli di 1, rukun qauli 5, berapa? 6. Nah sekarang rukun fi'li, pekerjaan yang harus dilakukan. Rukun fi'li. Apa rukun fi'li yang pertama? Berdiri. Satu ya. Yang kedua rukuk. Yang ketiga iktidal. Yang keempat sujud. Berapa sudah? 4. Yang kelima duduk di antara dua sujud. 5. Berarti 5 tambah 6 berapa? 11. Bisa ngitungnya? Berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Memang sujudnya dua kali, hitung satu saja, pokoknya sujud. Berarti 5, 11. Kemudian ditambah diulang 5 lagi. Namanya tumakninah. Tumakninah itu kan kerjaan. Jadi kalau rukuk yang tumak, sujud yang tumak, iktidal yang tumak, kemudian suruh duduk di antara dua sujud yang tumak minah. Ada sebagian mengulang sujudnya, baik sujudnya diulang dua biar enak. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. 6 ya? Baik. Kemudian di antara 6 ini yang 5 harus ada tumakninahnya. Berarti 6 tambah 6 berapa? Tadi kan satu rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi satu, rukun qauli di 5, 6. Sekarang ditambah 6, berarti 12. Setelah 12 ini ditambah lagi rukuk tumakninah. Dan tumakninah itu apa dulu perlu jelaskan? Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Bukan kayak matuk gini. Kalau sujud pokoknya sudah ada terpotong gerakannya. Diam sepanjang kita baca subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau langsung kayak orang matuk tidak sah. Jadi harus ada diamnya sejenak. Itu namanya tumakninah. Coba. Tumakninah di saat kita rukuk. Satu. Tumakninah di saat iktidal berdiri dan rukuk. Tumakninah di saat sujud yang pertama. Tumakninah di antara dua sujud. Tumakninah di antara tumakninah di sujud yang kedua. Berarti berapa semuanya? 12 sama 5 berapa? 17 sudah ya. Selesai. Jadi sholat itu ternyata itu saja yang rukun-rukunnya. Jelas ya? Hah? Duduk baik, ya. Duduk tahiyat akhir. Nah betul betul sahih. Jadi ada tafsirnya begini. Qiyam. Nanti kalau kita tafsir itu menjadi ada yang sampai menjadi 21 nanti. Ada yang menjadi 20. Jadi ada rinciannya. Ada sebagian yang mengatakan tumakninah itu tidak dianggap hitungannya karena itu ngikut. Ya gitu ya. Biar mudah di dalam kita itu apa namanya? Menghafalnya. Jadi kita cara menghafalnya. Jadi yang pertama tadi apa? Berdiri. Jelas ya? Kalau berdiri, kalau bagi yang bisa tentunya semuanya bagi yang bisa. Enaknya orang melakukan sholat hati-hati. Semuanya bagi yang bisa. Kalau tidak bisa dimaafkan. Sampai membaca Fatihah, kemarin sudah kita jelentrehkan ya. Kalau orang membaca surat Al-Fatihah itu kalau bisa, kalau ternyata tidak bisa jangan dipaksain. Maksudnya ya, maksudnya jangan dipaksain begini. Jangan gara-gara tidak bisa membaca Fatihah lalu tidak sholat. Yang enggak bisa membaca Fatihah itu bisa diganti dengan surat yang lainnya. Yang enggak bisa tasyahud bisa diganti dengan surat yang lainnya. Kalau ternyata surat yang lainnya enggak bisa, bisa diganti dikir. Makanya kalau kita ngajar orang mu'alaf harus langsung hari itu bisa sholat. Pokoknya harus langsung sholat. Saya enggak bisa apa-apa. Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Allahu Akbar masa enggak bisa? Iya kalau Allahu Akbar sih bisa. Fatihah Fatihah enggak ngerti Fatihah. Ya sudah, Allahu Akbar jadi ulang. Allahu Akbar. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bisanya begitu. Diganti dengan dikir ya. Semuanya diganti kalau tidak mampu termasuk tasyahud. Dan ingat urusan rukun, mohon maaf kalau nanti belajar dengan kami itu termasuk nanti bab istinja ada bilangan itu berbeda-beda tapi biasanya dimasukkan yang lainnya. Coba di kitab Syakutun Nafis ini salah satu kitab terbaru yang paling mudah kami ingin menghimbau begini. Jadi misalnya termasuk sambil bukan rakam. Jadi kadang termasuk tadi yang kami sebutkan cara tiga itu sebetulnya tujuannya untuk mempermudah hafalan. Rukun itu dibagi tiga itu biar mudah dihafal gitu. Jadi kalau di sini tidak ada, nggak ada rukun tiga. Rukun juga langsung berapa? Langsung menjadi 18. Di sini sampai dikatakan apa? Sab'at asyar. Ada nanti sampai tafsirannya ada sampai 20 berapa? Nggak tahu tambahnya di mana ini? Kok ada tambahnya? Ada yang mengatakan 14. 14 dikurangi apa? Tumakninahnya. Baik. Jadi di sini bahasanya tadi diulang lagi ya. Apa tadi yang tanya mau siapa? Duduk baik. Duduk tahiyat akhir sama. Kita hitung lagi. Betul itu ada tambahan semacam itu supaya rinci. Kalau tadi membaca Al-Fatihah itu bisa biasanya digabung ma'al qiyam. Membaca Fatihah waktu berdiri hanya cara menghitung saja biasanya begitu. Tasyahud bersama duduknya. Kalau dirinci lagi ya semacam itu. Jadi membaca Fatihah berdiri. Tasyahud ada duduknya. Kalau begitu nanti biar pas 17 dikurangi sujudnya satu saja. Yang penting sujud dua kali ya. Jadi diganti dengan duduk. Baik, supaya benar-benar yang dikatakan Bapak itu biar sesuai dengan yang ada di kitab-kitab yang lain. Yang pertama berdiri. Berdi. Baik. Yang kedua ru. Yang ketiga ikti. Yang ketiga su. Yang keempat su. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah duduk tahiyat akhir. Sujudnya enggak usah diulang sebab semua orang tahu sujudnya berapa kali? Dua kali. Dua kali itu enggak penting. Yang penting sujud itu adalah seluruh rukun. Baik. Nah, itu baru nanti menjadi berapa? 17. Ingat ya. Mudah dihafal, pokoknya harus hafal. Jadi kami pengin bahasanya keluar dari majlis sudah hafal. Rukun ada tiga. Yang pertama adalah rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun fi. Rukun qalbi ada namanya, rukun qauli ada li. Apa itu? Takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam, selesai. Kemudian rukun fi'li, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk waktu tasyahud akhir, selesai. Jadi kalau tidak hafal kelewatan ya. Jadi kalau ngajar itu memang biasanya itu diupayakan untuk kita itu menghafal dulu supaya mudah nanti, dan alhamdulillah semuanya itu sudah diamalkan setiap hari. Maksudnya apa? Agar tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, semakin nanti mantap di dalam melaksanakan ibadah, sehingga kalau ketinggalan yang sunnah tidak usah was-was, kalau ketinggalan yang wajib harus dipenuhi. Baik, itu saja masalah arkanus sholat. Kita langsung saja kepada adab sulukil murid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fil amin. Pada Imam Haddad nasihatnya untuk Imam Haddad Rasulullah yang fa'ana bi'ilmihi demi hadir kitab Al-Fatihah. Kemarin disebutkan bahwa kalau kita ingin menuju kepada Allah, dan Allah adalah zat yang maha suci, tidak menerima kecuali yang baik, maka jangan menuju kepada Allah Anda membawa sesuatu yang tidak baik. Dan sesuatu yang tidak baik adalah dosa-dosa kita. Maka syarat orang menuju kepada Allah, suluk, torekoh, ahli torekoh, murid yang ingin mendapatkan ridha Allah, ingin sampai kepada Allah, syaratnya adalah memperbaharui taubatnya. Jadi ahli torekoh itu orang yang paling banyak tobatnya, bukan paling banyak sombongnya. Sebab sekarang katanya torekoh, tapi sombong-sombongan, torekoh yang paling baik adalah torekohku, torekoh yang paling gede adalah torekohku, torekoh yang paling sombong adalah torekohku. Sombong-sombongan torekoh. Hah? Torekoh rebutan kaum nanti. Jadi bukan begitu. Jadi ahli torekoh itu orang yang selalu ingin menghadap kepada Allah dengan membersihkan dosa-dosanya. Sehingga syaratnya untuk menuju kepada Allah adalah taubat. Yang pertama, taubat kepada Allah dan taubat kepada sesama manusia. Tidak akan kita sampai kepada Allah kalau kita membawa dosa kepada manusia, dan tidak akan diterima oleh Allah kalau kita membawa dosa kepada Allah. Maka syaratnya taubat kalau ingin cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga taubat didahulukan daripada amal. Kadang kita sibuk dengan amal sunnah, tidak pernah mencoba untuk tobat yang sesungguhnya. Sholatnya banyak dan gitu, ibadahnya di tengah malam, masya Allah, puasanya luar biasa, tapi suka nyakiti tetangga. Mau masuk surganya siapa? Tidak akan ada surga bagi orang tersebut. Baik, tobat. Wasartu sihhati taubati qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharainami la'an qal wa syartu sihhati taubati, syarat sahnya tobat. Wasartu sihhati taubati, syarat sahnya taubat, sidqun nadami, ketulusan di dalam menyesal. Jangan sampai taubat kita taubat bohongan. Taubat tidak ada nilainya jika tidak ada ruhnya yang namanya nyesel. Orang mungkin bisa beristighfar ribuan kali, tapi mohon jujur, berapa kali dari 1000 itu kita nyesel? Menyesal itu kayak apa sih? Kadang orang enggak sadar nyesal. Nyesel itu tidak akan ingin mengulangi lagi dan tidak ingin terulang lagi. Itu nyesel. Kalau orang melakukan satu dosa tapi berangan-angan mengulangi, tidak akan nyesel dan tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini orang kita harus pahamkan makna nyesal. Contoh, bapak-bapak punya saku bolong, saku celana bolong, tapi enggak tahu. Suatu ketika dapat duit, baru kerja dapat duit gaji 3 juta. Ya. Dimasukkan ke saku. Sampai di rumah, Bu, duitnya enggak ada. Kenapa? Sakunya bolong. Nyesel tidak? Kira-kira besok kalau dapat duit dimasukkan lagi ke situ tidak? Itu nyesel. Tapi nyesel urusan duit paling cerdas kita, ya. Mungkin tidak bapak yang pintar ini besok dipakai lagi celananya, ngamuk-ngamuk sama istrinya, kenapa tidak kamu jahit, gitu kan? Itu nyesel begitu. Lah katanya orang nyesel dari dosa, istighfarnya 1000, besok keinginan melakukan lagi. Jadi nyesel tuh kayak begitu. Jadi nyesel itu pokoknya kalau suruh kembali itu enggak bisa deh, enggak deh, pokoknya enggak. Sudahlah pak, pakai celana itu masukin situ, insya Allah enggak jatuh. Nyesel, jadi nyesel itu gambarannya kayak begitu. Kalau orang melakukan dosa, katanya masya Allah istighfarnya nyantai, sehingga betul ada istighfar yang perlu diistighfari. Astagfirullahaladzim, 1000 rakaat, 1000 istighfar, bukan. Kita belajar nyesel, dan menyesal itu akan semakin mantap kalau kita tahu akibatnya. Kalau duit 2 juta, kalau duit 3 juta itu hilang, kenapa nyesel? Karena di rumah ada uang listrik belum dibayar, kan? Tapi kalau di rumah punya duit miliaran 3 juta enggak berapa nyesel, ya enggak? Ah, 3 juta ya ampun, ya. Jadi semakin memikir akibatnya, gara-gara 3 juta uang gajiku hilang, ini bisa berantakan di rumahku. Tambah nyesel atau tidak? Tambah nyesel, utang belum dibayar ini, aduh, anakku mau sekolah, aduh. Karena tahu akibatnya. Jadi memikir akibat daripada kejadian ini loh yang menjadikan orang banyak nyesel. Tapi kalau enggak mikir 3 juta, oh 3 juta di rumah miliaran. Ya, kecil. Nah itu sama. Kalau Anda melakukan dosa, itu bukan saja diconyok sama setrika, bukan, dibakar di neraka. Jadi merenungi akibatnya di neraka nanti, itulah yang menjadikan dia menyesal. Tapi susah yang demikian itu, perlu latihan. Namanya perlu tadabbur, tadfakur, renungan bersama. Semua dosa yang kita lakukan akan mengundang hukuman dari Allah. Kalau kita diseksa di dunia sederhana, paling lama 60 tahun. Jika ada orang berdosa di dunia lalu dikasih penyakit jantung, korengan pak, itu 60 tahun. Korengan paru-paru jantungan 60-70 tahun. Tapi kalau sudah di alam barzah diseksa oleh Allah, na'udzubillah, di padang mahsyar, maka agar kita benar-benar bisa diampuni oleh Allah, syarat sahnya adalah an-nadam, nyesal. Kadang orang menyesal, maunya menyesalnya nyesal bohongan. Suatu ketika ada orang, aku menyesal aku melakukan zina. Bagus. Dia bisa menangis. Betul, tangismu itu penyesalan. Saya ingin tahu, agenda yang ada di rumah sudah kau bakar belum? Belum. Engkau belum menyesal. Karena agenda tentang kisah cintanya masih disimpan, berarti dia masih mengiman. Bahkan kadang baju hadiahnya pun susah untuk dibuang. Bodoh, dia tidak akan menyesal. Bohong, dia menyesal. Biarpun dia menangis. Jadi kalau dia menyesal, semua yang menjadikan sebab aku zina aku buang. Foto, nomor HP, semuanya. Aku nyesal. Itu baru hebat. Dia tidak ingin lagi masuk ke tempat itu. Trauma. Gak mau, traumanya bukan di dunia, takut di akhirat nanti. Jadi nyesel itu yang paling penting. Jadi syaratnya adalah sidkun, sidkun nadami. Makanya yang namanya tafakur penting. Orang tidak akan bisa bertobat kecuali dibarengi dengan penyesalan. Tobatnya orang yang gak nyesal itu tobat bohong. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali dia menyadari dosanya. Dan orang tidak akan bisa menyadari dosanya kalau dia tidak tafakur, renung. Berarti tafakur itu kuncinya. Sisihkan waktu sesaat di tengah malam untuk ingat-ingat kejadian yang lalu. Di masa mudaku, kenapa aku ninggalkan sholat? Kenapa aku begini? Jika ternyata belum tumbuh sadar hatimu untuk nyesel, maka mintalah kepada zat yang menciptakan nyesel. Ya Allah, kenapa aku ingat dosa belum bisa menangis? Ya Allah. Mintalah kepada Allah, Allah naik Rasulullah ngajar Allah ma'inni ala dikri wa syukri wa husni ibadati, minta kepada Allah, ya Allah kenapa aku beristighfar belum bisa menyesal, ya Allah aku ingin menyesal tapi belum bisa menyesal, mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kita pandai minta duit, kita pandai minta ini, tapi tidak pernah minta yang demikian. Minta kepada Allah, ya Allah kenapa aku bisa menyesali dosaku, ya Allah aku melakukan satu dosa gede tapi aku belum bisa menangis sampai hari ini, ya Allah aku khawatir jika akan kau siksa kami, ya Allah. Minta, ya Allah jadikan aku bisa menyesal, ya Allah jadikan aku bisa menyesal, ya Allah mudahkan aku menjauhi kemaksiatan. Kalau kita baca hikmah terakhir kemarin di At-Taqwa Al-Ansharwan, hikmah terakhir adalah mintalah engkau untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, jangan buru-buru minta untuk kepentinganmu sendiri. Kita sering minta, ya Allah rezeki yang banyak, itu kepentingan siapa? Dalam kepentingan Allah saja, apa kemauan apa yang diperintahkan Allah belum kita menjalankan, kita sudah banyak minta. Jadi kalau sama-sama minta, mintalah terlebih dahulu, ya Allah berikan kepadaku kekuatan untuk menjalankan kewajibanmu, ya Allah berikan kepadaku kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, ya Allah yang memberi adalah Allah. Dan ini permintaan semacam ini penting, mintalah kepada Allah. Intinya kita harus bisa menyesal. Kalau belum bisa menyesal, mintalah agar Allah menjadikan kita menyesal. Kalau kita minta terus, nyata Allah akan kasih, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, Allah akan berikan petunjuk, akan memberikan jalan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam mencari jalan tersebut. Termasuk siapapun yang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, keharaman, jangan putus asa, ketahuilah Allah Maha Kuasa. Mungkin ada di antara yang hadir punya pekerjaan haram, jangan ditutup-tutupi di depan Allah, ya Allah aku ingin rezeki yang halal, ya Allah akan tapi alangkah susahnya aku mencarinya, ya Allah kerjaanku masih haram, ya Allah gantilah, ya Allah dengan yang halal, ngadulah kepada Allah. Diceritakan bahwasanya seorang pemabuk ternyata diberi oleh Allah tobat setelah 4 tahun diberi kesadaran. Cuman selama 4 tahun dia selalu meminta, ya Allah kenapa aku mabuk terus, ya Allah jauhkan aku dari mabuk terus. Doanya setiap hari dia mabuk, ya Allah aku masih mabuk, susah aku meninggalkannya, ya Allah mungkin yang zina aku susah meninggalkannya, terus dipanjatkan dia doa, tidak doa yang lainnya karena dia ingin meninggalkan, tapi hawa nafsunya lebih kuat, tapi minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dari mabuk. Dijawab 4 tahun oleh Allah, setelah itu dia menjadi seorang soleh, diceritakan dia menjadi wali besar saat itu. Jadi mintalah agar kita bisa nyesel. Pernah bu minta nyesel? Gak pernah, pantesan jarang nyesel, kita istighfarnya sambil buyu-buyu di depan sinetron. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini kita perlu, jadi mintanya nyesel. Ma'ala dunubi, nyesel di atas dosa. Ini yang berat, yuk kita minta kepada Allah. Ma'asihatul azmi, dengan semangat, dengan kebenaran di dalam berkeinginan, ala tarkil audi, untuk tidak kembali ilaiha, kepada kemaksiatan, muddatal umri, sepanjang umurnya. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Anda bertanya, kalau terpeleset gimana? Lain kita. Asalkan kepeleset itu bukan direncanakan. Kalau keplesetnya direncanakan lagi, ya tidak tobat. Mungkin karena satu hal orang itu maksiat lagi. Sampai ada yang bertanya, bagaimana jika orang bertobat lalu maksiat lagi? Apakah diterima oleh Allah? Diterima. Kalau maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Terus. Sampai gimana? La yamallullahu hatta yamal. Dia akan bosan kecuali orang itu sendiri bosan. Jadi kalau bermaksiat terus tobat, terus tobat, terus tobat. Jangan lalu berkata, aduh dosaku sudah banyak, alah males tobat. Oh ya sudah, Allah bosan. Jadi terus. Dan kita harus tahu namanya kepleset. Tapi kalau aduh astagfirullahaladzim, insyaallah minggu depan lagi. Biarpun tidak diucapkan, bohong, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ تَابَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الظُّنُوبِ وَمَنْ تَابَ dan barang siapa bertobat عَنْ شَيْءٍ dari sesuatu مِنَ الظُّنُوبِ dosa وَهُوَ مُسِرٌ tapi dia masih terus menerus عَلَيْهِ melakukan dosa أَوْ عَازِمٌ atau diam-diam berkemauan, berkeinginan, berniat عَلَى الْعَوْدِ untuk kembali tobat kayaknya tapi diam-diam merencanakan mau melakukan lagi ilaihi kepada dosa. Fala taubata lahu, enggak ada tobat bagi orang tersebut, bohong tobatnya. Wal yakunil muridu, dan seyogyanya dan hendaknya seorang murid, kita ini murid. Murid sulukil akhirati, yang menuju Allah, penempuh jalan akhirat, kita itu murid. Murid itu bahasa Arab, Bu. Murid itu ya murid. Ini murid. Kita muridnya Imam Haddad akan dibawa kepada Allah. Wal yakunil murid, seharusnya seorang murid hendaknya ala dawami, terus menerus fi ghayatin, pada puncak minal iktirafi, pengakuan bitaksiri keteledoran. Jangan merasa alhamdulillah sudah beres semuanya, sholat beres, puasa beres, jangan gitu. Tapi hendaknya senantiasa merasa, jangan-jangan sholatku belum benar, jangan-jangan ibadahku belum benar. Jadi terlalu selalu koreksi-koreksi, maka enggak ada orang merasa aku sudah beres. Sehingga dikatakan, apakah orang merasa dirinya jadi wali? Merasa jadi wali, alhamdulillah sejak jadi wali Allah. Orang sakit sudah beres, saya jadi kekasih Allah. Enggak ada merasa teledor amil qiyami, untuk melaksanakan bima yajibu alaihi, yang diwajibkan kepadanya. Pokoknya jangan merasa puas, terus ditingkatkan. Sudah sholat, aku ingin benahi lebih baik lagi. Min haqqi rabbihi, dari kewajiban terhadap Tuhan, Tuhannya, hak Tuhannya. Kewajiban-kewajiban kepada Allah harus kita renungi, jangan-jangan ada yang kurang. Wa mata hazina, kapan ada duka ala taksirhi, karena keteledorannya tersebut. Wankasara qalbuhu, lalu hatinya menjadi merasa sakit, merasa tidak enak, gundah. Wankasara qalbuhu, lalu gundah hatinya karena dia melakukan kekurangan. Contoh ringan, seorang anak yang baik, yang dia itu insaf, tiba-tiba dapat tugas dari bapaknya yang sangat dicintai, dapat tugas dari bapaknya yang dicintai, kok ternyata di dalam melaksanakan tugas ada kekurangan, kira-kira kepikiran atau tidak? Kepikiran. Ya Allah, nanti abang saya beriman enggak, ini kayaknya kerjaan saya kurang beres nih. Nah ini kepada bapaknya. Jadi kepikiran gitu. Jadi kalau kita melakukan sholat, sholat saya sudah memenuhi syarat ataupun atau sudah memenuhi kekhusyuan, terus dipikirin gitu. Kalau orang pikir begitu lalu gundah, wangkasara qalbuhu min ajli, lalu hatinya menjadi gundah karena dia mikirin keteledorannya di hadapan Allah. Fal ya'lam, maka ketahuilah, sudah sampai dia. Annallaha indahu, sesungguhnya Allah bersama orang tersebut. Idh yaqulu subhanah, Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, ana indal munkasirati, aku akan selalu beserta, maksudnya memberi, merahmati orang yang hatinya sering berduka, berduka karena ngadu kepada Allah, berduka karena merasa takut kepada Allah, min ajli, karena Allah. Di saat diberi oleh Allah kefakiran, ngadunya kepada Allah. Hati-hati dengan orang yang fakir, dekat kepada Allah. Diberi sakit, ngadunya Allah, Allah cepat minta doa karena Allah bersamanya. Maksud kebersamaan Allah adalah Allah akan mudah mengkabulkan doanya, Allah akan menurunkan rahmat bersamanya. Maka dihimbau kita untuk kunjung kepada orang sakit, peduli kepada orang fakir. Kalau pengen Anda dikabul doa, jangan kepada orang. Kalau Anda pengen punya hajat terkabulkan, cari di tempatnya orang kaya. Kalau Anda pengen dikabul hajat Anda, jangan pergi ke tempatnya orang kaya cari sumbangan. Coba Anda datang kepada orang-orang fakir yang sakit, sakit itu Anda datang kepadanya, Anda kunjungi dia, itu sebab pengkabulan doa. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang besar. Ana indal munkasirati qulubuhum, Allah ada di situ, maksudnya pertolongan Allah, rahmat Allah. Dan termasuk orang yang dengan Allah terus tadi, orang yang merasa dia bergundah gulana karena merasa tidak sempurna di dalam menjalankan kewajiban dari Allah. Ya wallahu a'lam bisawab. Inilah insyaallah nanti kita lanjutkan, ada satu alinea terakhir tentang tobat. Itulah, jadi syarat sahnya tobat harus ada penyesalan, dan ini yang kita ambil faedah dari kitabnya Imam Haddad, bagaimana kita menyesal. Kita harus sebut dosa. Ingat-ingat dosa penting. Orang tidak akan bisa menyesal kecuali ingat dosanya. Ingat apa tahun ini. Kemudian setelah itu ikut tafakur itu. Kalau ternyata kita masih belum bisa menyesal, ingat tadi bagaimana? Minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku hati yang menyesal, sampai kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon penjelasan bahwa sifat kekalnya Allah dengan sifat dengan kekalnya kita nanti di akhirat. Itu saja. Dan ada lagi, tadi niat sholat di dalam hati itu boleh pakai bahasa kita apa bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggarisbawahi apa yang tadi dibicarakan oleh Bu Yahya, bahwa syurutu sihhati taubati sidqun nadama ala dzunub. Kita harus menyesal dengan apa yang telah kita perbuat. Kemudian yang ingin saya tanyakan, karena penyesalan itu kadang-kadang hanya melekat di bibir saja, bagaimana kaifiah untuk kita bisa menyesal dengan penyesalan yang sesungguhnya? Sebab kami sebagai seorang anak tentunya kepengen berbuat baik kepada kedua orang tua, kepengen memuliakan kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Berangkat dari firman Allah bahwa kita diwajibkan memuliakan kepada kedua orang tua, tidak boleh berkata yang kasar dan lain sebagainya. Namun demikian, sebagai manusia biasa, seorang anak tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kemudian ketika kita menyadari bahwa itu adalah hal yang keliru, kita berbesar hati memohon maaf kepada kedua orang tua, memohon ampunan kepada kedua orang tua. Tapi sikap orang tua belum bisa berbesar hati untuk membukakan pintu maaf kepada anak yang minta maaf. Padahal kewajiban seorang tua adalah mengasuh kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita berniaga mencari rezeki, kepengen mendapatkan rezeki yang halal, namun kadang-kadang kita terbentur dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Berangkat dari firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Padahal sabar betul bahwa yang namanya riba itu kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang atau menghutangi yang menarik satu kemanfaatan, satu nilai lebih, itu adalah riba. Kemudian kalau kita terjerumus ke dunia itu, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita menyesalinya? Yang kedua, yang ketiga, ya, mohon sebentar. Kemudian kalau tahu bahwa hukum riba itu haram, kita masih memakai terus, kita masih melakukan terus padahal tahu bahwa itu haram, itu bagaimana hukumnya? Setelah itu kalau tahu bahwa itu haram, diingatkan malah benci atau tidak legowo hatinya dengan hukum yang diberikan oleh Allah atas hal tersebut. Allah memberikan hukum bahwa riba itu haram, ternyata dijelaskan bahwa itu haram, dia malah berontak, dia malah seakan-akan benci dengan hukum Allah itu. Bagaimana orang yang benci dengan hukum Allah hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, maka silakan. Ibu-ibu singkat aja ya, soalnya langsung biar pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati, kami mau menanyakan bagaimanakah caranya seorang wanita yang hendak berwudu di tempat-tempat umum seperti pom bensin atau pom terminal yang tempatnya terbuka. Yang kedua, apa definisi ulama akhirat dan definisi ulama dunia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita yakini bahwasanya Allah itu abadi, karena zat Allah abadi. Jadi abadinya Allah itu zati, memang Allah adalah maha abadi, tidak berpermulaan dari wujudnya dan tidak ada istilah akhir bagi wujudnya. Dan hidupnya Allah zati, Allah maha hidup, tidak ada yang menghidupkan Allah. Adapun keabadian seorang hamba kelak, surga itu tidak abadi pada dasarnya, neraka juga tidak abadi pada dasarnya, karena bukan Allah. Akan tapi yang namanya surga dan neraka, dan ini orang sering salah paham masalah akidah, sok bahasa falsafah, gaya falsafah, ternyata terjerumus tiba-tiba mengatakan surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Ini adalah kesesatan di dalam akidah. Ketahuilah, neraka kekal, surga kekal, cuman bagaimana kekalannya? Ini yang ditanyakan. Allah maha kekal, surga karena kullu syai'in halikun illa wajhah, semua bakal hancur kecuali Allah, surga pun bakal hancur kecuali Allah, semuanya selain Allah pun bisa hancur, semuanya selain Allah bisa hancur. Akan tapi bagaimana surga dan neraka? Ketahuilah, surga dan neraka pun bisa hancur. Akan tetapi Allah yang maha kekal sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat bahwasanya surga dan neraka itu diabadikan oleh Allah. Jadi abadinya surga itu bukan karena zatnya, tapi karena diabadikan oleh yang maha abadi, maka menjadi abadi. Ini harus paham. Jadi abadinya surga bukan karena zatnya surga abadi, tapi surga abadi karena Allah yang mengabadikan. Anda hidup apa tidak? Hidup. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kehidupan kepada Anda, bukan karena Anda hidup dengan zatnya Anda. Anda mampu, bukan karena Anda punya kemampuan dari diri Anda, tapi Allah memberikan kemampuan. Jadi kita nanti kelak di surga insyaallah, amin. Kita di dalam keabadian itu karena Allah yang mengabadikan. Jangan terjerumus seperti sebagian anak-anak muda yang sok belajar falsafah. Percuma pun surga bakal berakhir. Kita seru, neraka bakal berakhir. Ini bodoh. Khulidina fiha itu abadi di dalamnya. Makna khulud itu abadi. Disebutkan banyak dalam Al-Quran. Baik itu masalah keabadian. Jadi kalau abadinya Allah itu ganti, memang Allah maha abadi. Tapi kalau surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh yang maha abadi. Baik, ada pun niat di dalam hati itu dengan kesadaran pemahaman. Pakai bahasa apa saja boleh, tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau ibu mau sholat apa saja, jangan ribut pakai bahasa Arab bu, gara-gara niat pakai bahasa Arab gak bisa, gak mengamalkan nanti. Kadang-kadang ada sholat jama', kalau mau sholat jama' adalah usalli fadlu jama' nama'al asri, ibu-ibu dengar sekali gak langsung paham bu, sehingga gak pernah sholat jama' dan qasar yang fadilahnya lebih gede daripada sholat sempurna. Sholat qasar, sudahlah sholat qasar begini, ya Allah saya mau qasar sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, beres. Sholat duhur qasar. Jadi dalam maksud saja, di dalam hati. Diucapkan dengan bahasa Indonesia juga boleh. Kalau paham bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab. Aku niat puasa besok Ramadan deh. Pakai deh juga. Sah. Jadi jangan terikat dengan itu. Kalau kita ingin ngajari orang awam, memang kalau di pesantren ya nawaitu shadaqatin an adaiha bi syahr. Cuman maksudnya aku puasa Ramadan esok hari beres. Saya pengen sholat hajat karena Allah, Allahu Akbar. Saya pengen sholat tahajud karena Allah, Allahu Akbar. Saya pengen sholat tasbih, Allahu Akbar. Enggak usah pakai niat resmi-resmi begitu lah. Gara-gara enggak hafal yang resmi enggak sholat nanti. Ya, jadi boleh dengan bahasa apa saja. Kemudian tadi beliau bertanya, ada orang menyesal hanya di lidah, banyak. Itu bukan menyesal. Bagaimana agar bisa menyesal sampai di hati? Tadi sudah disampaikan bahasanya, renungi kesalahanmu dan ingat akibat dari kesalahanmu. Atas dosamu akan dihukum oleh Allah. Nah ini, kalau ternyata masih belum bisa menyesal, tadi apa terakhir? Ya Allah, berikan penyesalan di dalam hati. Itu kaifiahnya sudah sangat ya jelas ya, tinggal kita mengamalkannya. Adapun masalah berbakti kepada orang tua, kalau jadi orang lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Kalau engkau sebagai orang tua benar, ajari anakmu untuk bisa berbakti, sekolahkan di tempat yang benar agar jadi anak yang soleh. Itu di saat kita menjadi orang tua. Tapi di saat Anda menjadi anak, jangan mikir orang tuaku harus begini, itu enggak benar. Tapi berpikirlah bagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu sebisamu. Bahkan seandainya orang tua jahat, orang tua enggak benar, orang tua suka menyiksa, enggak ada alasan kita untuk berantem dengan orang tua. Orang tua tetap orang tua. Jangan lalu berkata saya begini gara-gara bapak enggak didik, enggak ada alasan begitu. Jadi kalau memang orang tua tidak mendidik kita, orang tua tidak mendidik kita, justru tanda bukti kita bagaimana? Abah, engkau memang tidak mendidikku, akan tapi aku pun tidak ingin engkau masuk neraka. Biarpun tidak kau didik, aku tetap akan jadi anak soleh. Baru hebat. Gak usah nuntut gara-gara kamu pak lah ini. Makanya gara-gara kamu ya saya begini. Yuk ke neraka bareng-bareng gitu lah ya. Jadi jangan menuntut kepada orang lain. Jadi kalau kita menemukan bapak tidak baik, bapak ini tetap. Kalau seandainya tadi anak minta maaf kepada orang tua, kalau orang tua tidak memaafkan, jangan lalu katakan orang tua aku gak benar. Jadi kita ini loh yang berusaha terus agar orang tua memaafkan kalau kita serius bertobat. Mungkin kesalahan kita terlalu gede, dididik mulai kecil, dirawat mulai kecil, kurang ajar yang berlebihan, ayo. Nah, misalnya, maka dari itu, maka di saat kita minta maaf kepada orang tua, kok ternyata kalau ternyata orang tua belum memaafkan, kita mencari cara lain. Gimana? Kalau saya datang langsung minta maaf, kok tidak dimaafkan? Karena saya perlu pengampunan dari ibu bapak saya akan menghubungi adik saya, kakak saya, guru saya, paman saya, terus berusaha bagaimana menyambungkan ke orang tuanya. Tidak hanya coba ini, ya sudah, kalau tidak maafin, terserah. Oh, tidak berusaha namanya. Jadi terus kita berusaha, bukan saja kepada orang tua, kepada teman pun begitu. Kenapa? Karena kita ingin diampuni. Nah, minta maaf kok cuman, maafin ya, nggak mau ya terserah. Ya nggak begitu lah. bila berusaha, tolong maafin saya. Enggak. Saya tidak main. Tambah takut kalau ada orang ngomong saya jangan maafkan kami. Bukan ngeget, kamu diminta maaf enggak benar. Apakah enggak dengar Bu Ayah yang ngomong itu harus memaafkan? Oh ya. Itu menuntut enggak benar. Jadi kalau ada orang kita datang tidak memaafkan, kita harus koreksi diri. Ya Allah. Mungkin kesalahanku sangat gede. Kok dia belum memaafkan aku? Gimana caranya? Tolong Ustaz Salahuddin, bagaimana agar dia memaafkan saya? Salamkan terus ini. Nah, ini baru namanya sidik, kejujuran di dalam meminta maaf. Insya Allah orang tua kita ahli surga dan kita semua ada juga ahli surga. Baik, kalau ada orang mengetahui sesuatu yang haram, terserah pekerjaan yang haram kok dia masih melakukannya. Bahasa pertama yang harus kita hadirkan di hati kita adalah cinta, bahwa kita tidak rela jika ada saudara kita melakukan yang haram sebelum kita menilai orang itu sebagai ahli neraka atau ahli surga. Jadi kalau Anda melihat orang berzina, jangan buru-buru Anda mikir bagaimana. Kalau Anda melihat orang berzina, jangan buru-buru Anda memikir bagaimana Anda negur dia. Kalau Anda melihat orang makan riba, jangan buru-buru Anda berpikir bagaimana Anda negur agar dia berhenti. Itu urusan nanti. Tanyakan hati kecilmu, sudahkah engkau mendoakan dia agar berhenti dari riba atau belum? Kita takut masuk bab sombong, ingin merendahkan orang lain saja. Melihat pezina, ma'udzubillah, kita sering sombong karena Bu Haji, Pak Haji yang sering ngaji. Melihat pelacur-pelacur di pasar, kesian benar malam-malam. Aduh. Bukan begitu caranya ahli iman. Mungkin ibu melihat pelacur di pinggir jalan, ibu langsung nangis, ya Allah, di malam begini dia begini, ya Allah. Kita sadar. Kalau kita sudah mendahulukan doa, baru kita melangkah. Bagaimana kita membenarkannya, mengingatkannya. Dan ketahuilah bahwa umat Muhammad itu kalau melanggar, insya Allah bukan karena berani kepada Allah, karena mungkin lingkungannya. Mungkin ada orang tidak sholat, ketahuilah kami yakin yang tidak sholat pun bukan karena berani kepada Allah, cuman karena belum terbiasa, belum terdidik. Maka paling utama adalah kita hadirkan niat, ya Allah semoga tetanggaku jadi ahli sholat. Baru esok harinya kita dekati, mungkin kita kirim hadiah sarung. Nah kalau kita, kamu sholat, ya Allah sholat, ya sholat, punya sarung. Enak aja dia ngomong. Jadi kalau kita ingin membetulkan orang itu, ternyata harus dilihat dari sisi mana kita masuk. Sisi masuk. Nah, kemudian ilmu itu selanjutnya jadikan untuk kita terlebih dahulu, jangan semata-mata untuk orang. Mungkin ada banyak di antara jamaah itu ada orang urusan riba, bahkan bosnya riba. Bosnya riba, akhirnya masih berada di dalam dunia riba. Akan tapi tidak mungkin kita katakan langsung kamu ambil neraka. Kehadirannya di tempat mulia itulah menjadikan sebab dia mulia. Adapun dia melakukan riba, nah ini, kalau dia melakukan riba, pertama kita doakan semoga dia berhenti dari riba. Kemudian setelah itu apa? Kita khusnudzan. Mungkin dia adalah termasuk orang yang setiap malam juga menyesal, cuman belum bisa keluar dari kubang kehinaan tersebut. Mungkin, jadi khusnudzan harus tetap ada. Makanya kita tetap menghormat. Bukan, oh kumbal hajikum, haji makan riba, ini kiai, kitanya jadi jelek. Jadi kalau ada orang melakukan dosa itu, ketahuilah bahwa barangkali tengah malam dia masih terus menangis memohon kepada Allah. Memohon, ya Allah aku masih, yang tadi itu, yang mabuk-mabukan 4 tahun tadi. Sudah terlanjur kita nilai jelek, tapi dia setiap malam memohon kepada Allah. Jadi kalau Anda melihat orang bermaksiat, pandanglah dengan hati kasih, selesai. Dia kok masih riba, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begini. Doakan, semoga dia berhenti dari riba. Semoga dia menyesal, ya Allah. Baru kalau kita sudah punya hati kayak begini, kalau kita mengingatkan datang kepadanya, tentu dengan cara yang lembut. Mungkin bertanya, abang, mungkin apakah belum tahu? Ya. Kalau sudah tahu, kalau sudah tahu kita cuman punya tugas mengingatkannya, bukan menggunjingnya. Anda mengingatkan, Pak, mohon maaf ini, mungkin bahasa cinta saya kepada Anda. Sudah tahu belum hukumnya ini? Mungkin dengan bahasa, oh, sudah saya dengar kok. Hukumnya haram. Kenapa? Mungkin bahasa, oh ya sudah. Kalau sudah tahu ya sudah. Kalau sudah tahu kok kenapa masih begitu? Ini namanya kita ini kurang ajar. Anda tidak tahu apakah dia bisa ngomong, memangnya kalau saya berhenti dari riba ngomong-ngomong kenapa? Jadi kita itu memang harus hati-hati dalam menilai orang ya. Makanya jangan sampai kita itu langsung merendahkan orang suatu ketika. Ini pezina, ini enggak, belum tentu. Bisa saja sudah diampuni oleh Allah, tapi mengingatkan tetap aja dengan bahasa yang halus diingatkan. Kalau sudah kita ingatkan, abang, riba itu hukumnya haram, dosa di hadapan Allah. Selesai. Kalau dilihat besok masih begitu, belum tentu. Bisa saja dia mikir bagaimana keluar, harus menyelesaikan urusannya. Dia masih begitu, apa yang nasihati aja? Itu orang sudah saya ingatin masih begitu, model apa? Yo, kita cari dong. Dosa, subhanallah ya. Ternyata benar menata hati itu penting. Jadi pandanglah orang lain dengan cinta. Tetap kita ingatkan wajib. Itu riba haram. Kami tidak ragu-ragu ngomong riba haram. Kita berbicara konvensional riba. Bukan tugas. Kita ceramah di bank di sentral bank konvensional. Ditanya, Buya hukum-hukumnya bunga bank gimana? Ya ada tawar. Cuman bagaimana kita ngomong bunga bank itu riba, tapi mereka tidak tersinggung. Itu kan kewajiban kita. Saya mau ngomongan itu, ya bener. Bank-bank cak Cirebon mengundang kita kok. Saat Ramadan hanya tak ditolak-tolak. Bank-bank konvensional padahal tahu Buya Yahya paling keras, bunga bank riba, tapi diundang. Ya. Karena kalau ngomong itu kalau bisa jangan santai. Menusuk perasaannya itu. Saya mau ngomong bunga riba. Ada peserta di Cirebon itu kalau pak anak gadisnya semuanya, pegawainya, wanitanya, rambut pendek, pakai celana, pakai rok 5 cm dari pinggang. Saya tantangan bagi saya untuk bercerita bahasanya menutup aurat hukumnya wajib, jilbab adalah wajib, membuka akad adalah haram, tugas. Dan tidak ada yang tersinggung, ternyata malah banyak, dan sampai hari ini pun program dakwah kita masuk di situ. Dan mereka yang meminta, ini tugas. Tapi kalau kita dengan bahasa, ini gimana sih, sudah ngaji bertahun-tahun masih telanjang ku. Jadi perlu kelembutan hati di saat kita menyampaikan kebenaran, tapi hak jangan dirubah. Hukumnya menutup aurat gimana? Ya, enggak. Haram-haram buka aurat. Ini, riba adalah haram, selesai. Akan tapi setelah itu, tolong doakan kalau Anda tulus. Jika Anda melihat di kiri kanan Anda orang yang masih berurusan dengan riba, yang kita bahas tadi, doakan dia agar dientaskan oleh Allah. Kalau Anda belum berdoa, bohong, jangan ngomong. Itu saja intinya. Karena Anda hanya ingin nilai orang, merendahkan orang, itu yang menjadikan Anda rendah dengan doa, insya Allah. Kemudian ada seorang wanita yang ingin berwuduk di tempat umum. Tetap wuduk di tempat umum harus menutup aurat. Jangan kau lihatkan betismu kepada kaum laki-laki. Jangan kau lihatkan lenganmu di tempatnya kaum laki-laki. Jadi Anda bisa membasuh secukupnya saja. Jadi kalau bisa harus tolong menolong ibu yang lain menutup atau suaminya menutup. Karena menutup aurat itu hikmahnya luar biasa, nanti Allah akan tutup aurat kita di akhirat. Cuman kadang-kadang gue sebebas-bebas langsung dibuka blak di depan orang. Kalau pengen berwudu ibu cukup membasuh wajah, kan sudah dibahas bab wudu. Wajah ini saja sudah selesai. Kalau mengandung dibasah ini sambungkan ke sini sudah selesai. Rambut nyentil sini tak, nggak usah dibuka. Rambutnya pokoknya rambut yang di bagian kepala ini basah begini sudah sah, tidak harus dibuka. Kan sudah tahu bab wudu kemarin. Apa diulang lagi balik? Baik, ini sudah. Jadi wudu itu sangat gampang. Tangan juga begitu sampai pergelangan, sampai siku. Diupayakan kalau ada orang laki-laki sana sini. Kalau Anda menjaga, Allah jaga. Kalau Anda umbar, diumbar juga oleh Allah. Ini sesuai dengan bagaimana keseriusan Anda dalam menjaga Anda, maka Allah juga akan jaga. Kemudian ulama akhirat itu ciri-cirinya banyak disebutkan ya. Kalau di dalam kitab Syaikh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan tentang ciri-ciri ulama akhirat itu banyak diantaranya, yaitu dia jauh dari kecintaan dunia, tidak pernah tergiur dengan urusan pangkat, urusan harta, tawaduknya kepada orang-orang soleh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, bukan ulama akhirat jika kau melihat orang keluar masuk pintunya pejabat. Bawa apa namanya? Bukan proposal atau minta-minta atau keluar masuk pejabat. Ini kata Imam Ghazali ya. Padahal proposal tidak tentu karena memang kadang prosedur ya, tidak akan mengeluarkan dana kecuali ini. Jadi keluar masuk menjilat kepada pejabat, dekat sama pejabat. Bahkan mantawadu alihwani yang dihinahu bahaba'an hujurusa dinihi. Kalau orang tawaduk dengan pejabat, tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Memang banyak kalau sudah pejabat yang datang, masya Allah, semuanya minum. Tapi kiainya datang, kadang-kadang ada pejabat, Pak Bupati sama kiainya. Duluan mana yang disalami? Bupati. Innalillah. Kiamat ini. Kecuali bupatinya kiai. Harus. Kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang tak cium kakinya. Karena beliau adalah seorang alim yang jadi khalifah. Kalau bupati kita kiai yang soleh, ya wajib dong. Jadi kita, maka ciri ulama akhirat itu semacam itu. Tidak mudah tergiur urusan dunia, tidak ada hudud dunia, tidak ada kesan kesombongan dengan dunia. Sampai Habib Adel Jufri cerita, kalau ada kiai itu masih memikirkan saya itu naik mercy atau naik angkot, itu sudah tidak pantas jadi kiai. Mikir nih, naik angkot atau naik mercy. Suruh belajar dulu katanya jadi pemimpin, jadi tokoh agama itu bagaimana? Anda ngasih contoh. Imam Ghazali mengatakan banyak sekarang ulama mengatakan zuhud-zuhud, jangan senang sama dunia, tapi perilakunya urusan dunia. Mikir ganti mobil, mikir mobil, mikir urusan dunia. Bicara masalah sumbangan senang, dia sendiri jarang nyumbang. Baik, ketahuilah itu ceritanya banyak ulama akhirat. Intinya ibu, kita pun harus khusnudzon. Ulama akhirat tentunya soleh, tidak banyak melanggar syariat Nabi Muhammad. Tidak ada wali melanggar syariat itu, wali palsu itu. Ulama harus semakin takut kepada Allah, khusu, lidahnya dijaga, pergaulannya dijaga. Tidak tamak kalau ada kiai membedakan yang datang pakai mobil atau pakai sepeda, itu ulama dunia. Pakai mobil, aman. Giliran pakai sepeda, saya lagi sibuk. Musibah. Justru kalau dia faham, justru yang pakai sepeda harus didahulukan. Karena apa? Dia mengkasih roti kulubun, hatinya lembut. Itunya cirinya itu saja. Masya Allah. Inilah insya Allah ya, semoga Allah mendekatkan kita kepada ulama-ulama akhirat. Susah ulama akhirat di zaman sekarang. Zaman dulu saja Imam Abu Hanifah mengatakan qalla ma'ajidu aliman, sedikit sekali aku menemukan seorang alim. Terus Imam Abu Hanifah menyebutkan sedikit sekali aku menemukan alim pada zaman yang dia bisa menjadi contoh jadi ulama akhirat, pada zaman Abu Hanifah. Karena waktu itu memang pergolakan politik juga tajam, mihak ke sana, mihak ke situ, mihak ke sini. Jadi zaman Abu Hanifah radhiyallahu anhu bagaimana zaman sekarang? Akan tapi tetaplah Allah Maha Kaya, Tuhannya Abu Hanifah juga Tuhan kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami ya Allah ulama-ulama yang akhirat, sehingga bisa membimbing kita yang sesungguhnya. Enak, lah gitu saja. Sudah jangan bingung-bingung, sudah Allah Maha Kuasa. Dan kalau Allah dan ini nanti ada seluruh murid, kamu harus mencari guru. Jika ternyata kamu susah menemukan guru akhirat itu, ketahuilah kesungguhanmu itu yang mengundang guru langsung. Rasulullah yang akan mengajarimu. Ayo, tulis pokoknya, cari ulama akhirat. Tapi kalau enggak milih-milih, enggak dikasih. Milih, ya Allah, aku ingin ulama akhirat. Khusnudzon sama ulama-ulama akhirat. Kalau sudah ada kiai melanggar syariat, jangan dekat-dekat. Kamu pasti bakal, Anda pasti bakal melanggar. Kiai ngentengin haram, haram kecil deh. Coba. Kiai itu contoh. Lah kiai hobi film, kira-kira jemaahnya hobi film atau tidak? Kalau saya nyebut judul sinetron saja, oh jemaah saya Indonesia ini nonton sinetron yang saya sebut kok. Makanya sampai nyebut judul sinetron pun saya enggak berani. Sampai ada film apa loh, jangan saya sebut, nanti dipikirin sama orang. Jadi ada kewajiban itu memberi contoh, itu ada. Ini bukan ulama. Apalagi yang ulama sangat memberi contoh. Coba kalau saya sebut judul film saja. Ibu, di sebuah di televisi ada satu sinetron namanya Burung Merpati apa? Terbang. Burung Merpati Terbang. Saya ngomong begitu kok, yang setengah dengar di belakang, sinetronnya apa tadi? Burung Mer. Pak, tanya di belakang televisi, oh itu yang disebut dia tadi, pula. Sini nak, sini nak, sini nak. Oh, masuk neraka saya. Jadi ternyata urusan begitu ini penting ya, uswah. Para ustadz itu contoh ya. Kalau melakukan kejelekan akibatnya juga. Tapi sisi lain ya, kepada orang seorang guru harus khusnudzon. Selagi kemaksiatan dia terang-terangan, kita pun tidak boleh langsung kita menilai dengan rendah. Misalnya mabuk di depannya, ya bukan ustadz. Cewek-cewek sama anak gadis kita ketahuan. Ya enggak, cuma kalau katanya hati-hati, banyak fitnah. Seperti Idrisyah Allah yang semoga diampuni Allah, Kiai Zainuddin MZ misalnya di fitnah berdosa perempuan, itu orang bingung, goblok orang itu kesana aku ngaku. Ya tidak, itu bohong, dusta semuanya. Ayo, tapi kalau hati Anda kotor, Ustaz Kiai lihat di koran-koran, Kiai enggak benar rupanya Kiai, loh kan? Anda melihat waktu cewek-cewek? Enggak, bagaimana Anda ikut-ikut gerasani? Ayo minta maaf gimana? Nah, kalau enggak melihat jangan, kecuali kelihatan Anda setiap hari bergaul kiai enggak benar ya, jangan. Ini kiai enggak karu-karuan ya, jangan didekati. Tapi kalau katanya saja hati-hati, itu bisa fitnah. Kemudian juga salah satu seorang Habib Syahbah Ja'far ini, ya, salah satu orang besar yang ada di Bogor, cuma bikin fitnah, katanya Pak, memperkosa seorang perempuan. Nah, kita hanya dengar langsung, kasih kiai Habib Kumbal, oh hati-hati, melihat enggak, jadi menggunjing. Khusnudzon tetap ada, tapi sisi lain kalau sudah kelihatan pelanggaran secara zahir, hati-hati. Dan para ustaz pun jadikanlah muridmu itu kontrol, karena Anda bukan malaikat, wahai para ustaz. Saya sering ngomong kepada santri putri saya, kalau ternyata Anda, saya kok buka kelambu, buka korden, ngintip auratmu, rambutmu, sudah jangan belajar di pondok ini. Saya pengkhianat sudah. Biar dia mantra saya. Kalau kamu santri putri ngadep ke saya, jangan sendirian, tak usir, berdua minimal atau tiga. Karena saya manusia laki-laki, engkau perempuan, ada syahwat semuanya. Jadi jadikan murid kita itu kontrol untuk kita. Jangan tamtang sudah kiai bebas, pijetin neng, pilih yang paling cantik suruh pijetin, kiai masuk neraka. Baik, jadi itulah contoh-contohnya. Para ustaz memberi contoh yang baik. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la ta'adhinna wa usurna wa la ta'adhinna wa afina wa la tumbirna wa akrimna wa tuhinna wa afirna wa la tutur alayna innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan salat yang khusyuk ya Allah. Jadikanlah kami ahli salat ya Allah. Kuburkan kakak kami di surga bersama ahli salat ya Allah. Jika ada di antara tetangga kami atau yang hadir pernah meninggalkan salat, maka ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Jangan sampai ada orang berbuat jahat kepada kami ya Allah, masuk neraka gara-gara kejahatannya. Kami mohon ampuni dia ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menjauhkan, jauhkan ya Allah kami ya Allah dari berbuat zalim kepada sesama kami. Ya Allah, jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada sesama kami. Ya Allah, tumbuhkan kecintaan di hati kami kepada sesama kami. Ya Allah, jika ada di antara kami ahli maksiat, maka ampuni dia dan berikan kepada mereka kemudahan untuk bertobat. Jika ada di antara kami yang hadir masih berurusan dengan riba ya Allah, kami ingin ya Allah bebaskan mereka dari riba. Sungguh engkau maha kuasa, bagimu sangat mudah. Dan jika ada di antara yang hadir ini masih mempunyai pekerjaan yang haram, makanan yang haram ya Allah, gantilah dengan yang halal. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah, gantilah dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang lebih berkah dan lebih banyak ya Allah, dan sungguh itu mudah bagimu ya Allah. Ya Allah, dan jika ada di antara kami yang hadir masih sering melakukan satu kemaksiatan, satu dosa ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni dosanya. Jangan sampai dia terus larut-larut dalam dosa itu dan kami pun masih banyak melakukan dosa. Dosa yang itu ya Allah, kadang kami sadar itu dosa ya Allah, kadang kami sadar itu dosa, tapi kadang kami masih melakukannya. Kami ngerti itu haram, tapi kami masih melanggarnya ya Allah. Maka kami mohon, berikan kepada kami penyesalan yang sesungguhnya. Jangan sampai penyesalan kami hanya di lidah kami. Kami beri ingin menyesali atas dosa kami ya Allah. Kami takut siksa-Mu ya Allah. Kami takut di alam barzah ya Allah. Kami takut kau hukum di neraka ya Allah. Ya Allah, neraka-Mu sangat mengerikan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina ya Allah. Zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di masyarakat kami, zina yang busuk itu ya Allah. Jika ada di antara yang hadir pernah melakukan zina, maka ampuni mereka, berikan kesadaran ya Allah. Dan tetangga kami, masyarakat kami yang pernah berzina, ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran dan jauhkan mereka dari zina yang busuk ya Allah. Jangan sampai mereka kau siksa di akhirat gara-gara zina mereka ya Allah. Di antara kami jika ada ya Allah yang pernah menggunjing sesamanya ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ampuni ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang durhaka pada orang tua kami, maka ampuni kami dan ampuni orang tua kami, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Allah, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang kau ridai, yang kau cintai, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang banyak, yang penuh berkah, ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, jauhkan kami dari percekcokan. Sungguh, ya Allah, yang ribut di dunia adalah ahli neraka, ya Allah. Maka kami tidak ingin ribut dalam rumah tangga kami. Kami ingin bahagia, saling mencintai karenamu, ya Allah. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sudah punya anak, jadikan anak mereka yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon maaf selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala Muhammad sallallahu. Pengumuman untuk jamaah